ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاضل حاضر سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى رحمة من أولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين والأئمة المجتهدين والمقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الروح الإمام يحيى بن شرف الدين النوابي وأصوله وفروعه ومشايخه وتلامذته والمنتسبين إليهم ومحبهم المتعلقين بهم وأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين وأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة ومن أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك حديثنا kemarin yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam Abdullah bin Abbas. Kata-katanya ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Seperti itu. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan hadis itu dengan hadis hasanah dan sahih. Tapi ada riwayat yang lain dari selain Imam Tirmidzi yaitu Al-Imam Abdul bin Hamid atau bin Humaid dan juga Al-Imam Ahmad itu berbeda dengan yang dikatakan oleh yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibn Abbas yaitu ihfadillah tajidhu amama. Kalau yang kemarin ihfadillah tajidhu tujaha. Kalau ini enggak ihfadillah tajidhu amama. Perhatikanlah perintah-perintah Allah, jagalah, kerjakanlah selalu. Tajidhu amama. Niscaya kamu akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala yaitu pertolongannya apa-apa di hadapanmu. Ini sudah kita bahas. Perbedaannya hanya kalau kemarin katanya tujaha, kalau sekarang katanya amama, sama-sama di depan. Tujaha hadapannya kamu, amama di depannya kamu. Laki-laki tadi yang berbeda. Rasulullah kembali mengatakan ta'aruf ila Allah fil rakha ya'rifka fi syidda. Ta'aruf, kenalkan dirimu ila Allah, kepada Allah fil rakha, di masa senang. di saat gembira, di saat lapar. Dan dekatkan dirimu, kenalkan dirimu kepada Allah di masa-masa kebahagiaan, di masa-masa kesenangan, di saat lapar. Jadi di saat senang kita beribadah kepada Allah, di saat lapar kita mengenal Allah dengan ibadah, kebaikan, ketaatan. Itu kita kenalkan. Lah kenapa? Apa fungsinya? Kita mengenal Allah di saat lapar, di saat bahagia. Ya rifka fisyidya, Allah akan mengenalmu fisyidya di masa-masa sulit. Jadi kalau kita waktunya sedikit itu jangan lupa Allah. Waktunya bahagia jangan lupa Allah. Nah itu untungnya orang yang selalu ingat kepada Allah. Ketika dia punya segala sesuatu, dia tetap ingat kepada Allah. Ini untungnya. Sementara ini kan enggak, kebanyakan orang kaya itu malas ke masjid, males rutinan pengajian tambah. Hampir tidak terlihat orang yang aktif mengajar. Itu orang rugi. Tahu? Lihat orang kaya-kaya ini, orang kaya itu tak ada orang pengajian. Lihat undangan, itu undang yasinan, undang kehalilan, walimah, itu. Tapi kalau rutinan, sekalipun dengar telinganya, enggak jauh dari rumahnya, tak ada orang kaya. Dan kalaupun datang ada maksud. Kalaupun datang pasti ada maksud. Kepingin di depan, kepingin atur. Ini orang kaya pada umumnya. Rata-rata, bukan semuanya. Ada yang aktif, ada yang kepingin, tapi kebanyakan. Kita juga gitu. Kita kalau senang lupa sama Allah. Kita kalau bahagia lupa sama Allah. Tapi kalau sudah sengsara, kalau sudah susah ingat Allah. Jadi waktu sengsara, waktu susah ingat Allah, waktu senang lupa sama Allah. Waktu sehat nggak pernah dikit-dikit menyebut Allah, dikit-dikit bersolawat kepada Nabi, dikit-dikit sholat, dikit-dikit membaca Al-Quran, nggak pernah. Tapi dalam waktu sakit, subhanallah, 24 jam yang disebut Allah, Allah. Ya Allah. Dikit-dikit, ya Allah. Astagfirullah. Waktu sakit. Waktu sehat, ya apa pun aja, barang. Bahkan hari sembahyang, hari sholat. Salah. Sekedarnya tahu, sehari ngitri. Ya. Tapi waktu lorong, subhanallah, lisannya gak berhenti. Loh ini, baru kenal Allah saat susah. Manusia aja, manusia. Sekalipun itu saudara kita, kalau kita gak pernah hubungi dia waktu kita punya, waktu kita senang, gak pernah kita datang kepada dia, tahu-tahu waktu susah datang, gak kira ngewani. Nah, bahkan dia mau bantu, pasti aku ngadep. Terus ngineh, teko waktu dua-dua mari nelfon gak tau malah diam kan lepas ini baru. Itu manusia. Kita kan gitu. Kita kan untuk sehat, punya waktu kosong, punya waktu luang, gak ingat Allah. Nah itu apalagi sekarang ini musimnya orang-orang digila-gila dengan India. Sehat, punya waktu luang, bukan ngaji, belum baca Quran, apalagi usianya sudah 40 tahun ke atas. Subhanallah, wiritanya mulai sebelum zuhur sampai isak India top. Putus dalam ini, masuk dalam ini, masih dalam ini, melbu dalam ini. Ini dia top, ini usianya sudah 40 tahun ke atas, waktu kosong, waktu luang. Mestinya dia sudah harus banyak berzikir, banyak beribadah, banyak melakukan ketaatan, kebaikan, malah membuat waktunya kosong. Lalai dari ibadah ketaatan dan Allah SWT. Kalau sudah sakit di atas kasur, di infus opname, baru Allah, Allah, Allah, gak lepas dari lisannya. di waktu lapar, di waktu senang, ya hadir hadis daya Allah akan mengenalmu. Allah akan mengetahuimu, Allah akan memahamimu. Fisidda di masa-masa sulit. Sebagaimana diceritakan, ada tiga orang ini berjalan di satu tempat, subhanallah hujan deras, tidak ada tempat berteduh saat itu kecuali masuk di dalam gua. Masuk mereka bertiga jalan gua. Lah karena hujannya begitu deras, subhanallah pintu gua kedua ini tertutup oleh batu yang jatuh dari atas, longsor. Batu besar menutupi pintu gua. Tidak bisa keluar. Cuma tersisa sedikit, mungkin lubang atau kucing atau tikus. Orang tidak mungkin bisa. Jadi misalnya ada cahaya, kalau ada matahari masih cahaya masuk dari lubang yang kecil. Nah mereka ingin keluar karena memiliki bekal, makanan yang lain sebagainya. Akhirnya gimana nih? Kita bisa keluar dari tempat ini. Batunya besar, kalau kita suruh gak kuat kita. Sekalipun kita berdua, gimana metode mereka? Sehingga ada yang mengatakan, "Fan dulu, mada amal kimina amal salih, fas'alullah biha, fa'inna huyunjiku." Salah satu dari mereka mengatakan, coba kita pikir-pikir, pernah enggak kita melakukan amal salih? Dengan amal soleh itu kita minta kepada Allah, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Ini berarti tawasul dengan amal solehnya sendiri, bukan tawasul dengan amal solehnya orang lain. Tawasul dengan amal solehnya sendiri. Apalagi kalau kita tawasul dengan amal solehnya orang lain. Kalau amal solehnya sendiri boleh, apalagi tawasul dengan amal solehnya orang lain. Dibikin-bikin sama mereka. Amal soleh apa? Maksudnya amal soleh yang besar menurut setiap masing-masing dari tiga orang itu. Pikir-pikir, kayaknya salah satunya ngomong. Nah, salah satunya ini bertawasul kepada Allah dengan berbaktinya kepada orang tuanya. Berbaktinya kepada orang tuanya. Karena pernah dia ini melakukan sesuatu ikhlas kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Maka dia mohon kepada Allah, ya Allah, dengan berkah atau berkat kebaktianku kepada kedua orang tuaku, lapangkan, bukakan, longgarkan batu ini. Subhanallah, batu itu bergeser yang sendiri. Yang kedua juga gitu. Yang kedua ini sudah mau melakukan perzinahan dengan sepupunya sendiri. Lah kebetulan sepupunya juga sudah mau. Yang awalnya menolak sampai sudah mau. Subhanallah, ketika sudah mau dia begitu. Karena itu perbuatan dosa. Ditinggalkan karena Allah. Ditinggalkan karena takut kepada Allah. Meskipun sudah mau. Ditinggalkan karena takut kepada Allah. Dia mohon dengan diri Allah, aku pernah mau melakukan kemaksiatan kepada-Mu. Ketika aku sudah mau melakukan, aku ingat karena itu kemaksiatan sehingga aku tinggalkan karena lapangkan ya Allah, longgarkan batu ini ya Allah. selesai. Menjadi tambah lebar, tambah terbuka. Yang ketiga, tawasul kepada kebaikan yang pernah ia lakukan. Jadi pernah dia punya pegawai. Punya pegawai ini, kawan-kawan pegawai ini berhenti tanpa ada kabar. Lah, bayarannya belum dibayar. Kalau sekarang kalau kita menjadi juragannya, ya alhamdulillah, mulai gak jadi bayaran. Ya gitu. Orang ini enggak. Ketika belum dibayar, dia merasa bersalah. Kenapa? Berhenti kok gak ngomong. Lah, bayarannya rupanya belum dikasih. Sehingga upahnya, buruhnya tadi ini dikembangkan, dibuat modal usaha. Subhanallah, menjadi harta yang banyak. Punya kambing, punya sapi, punya unta. Uang upahnya pelayannya atau pembantunya dari pegawainya. Setelah beberapa lama, pembantunya datang. Ya, mungkin sudah tahu lah. Datang lagi, dikasihkan semuanya. Loh, pembantunya ngomong, bayaran itu kan sekian satu bulannya. Loh, ini bukan sekian. Iya, waktu itu kamu gak datang, kamu gak ada, uangnya kamu itu aku kembangkan. Aku jadikan modal sehingga jadi Ismail milikmu semua. Loh, jujur ini. Ya. Kalau kita setengah kasihkan, bayarannya makanya masih cukup. Ini ya, kayak Dewi. Ini enggak. Nah, apalagi kita kadang gak duit modal dulu, apalagi kerjanya di kelurahan, ini duit rakyat. Uangnya masyarakat sih kan, modal, untungnya di PDW. Ini tidak, upahnya buruhnya dijadikan modal ketika datang setelah beberapa lama dikasihkan rumahnya. Modal dan keuntungannya. Loh, tadinya datang miskin pulang, sugih itu pegawai. Lah dia tawasul kepada Allah dengan kebaikan yang dia lakukan itu. Ya Allah, aku lakukan itu karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Fa'amana. Subhanallah, batu tadi itu terbuka sehingga orang bisa keluar. Nah, orang bisa keluar. Nah, lihat. Lah Allah mendengar mereka, Allah memahami mereka, Allah mengetahui mereka. Kenapa? Karena mereka saat senang, saat lapar, enggak lupa kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah. Sehingga ketika mereka susah, mereka mohon, Allah tahu, Allah tahu. Sama persis dengan Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, kita gak usah bahas Nabi. Namanya Nabi itu gak mungkin pernah lupa kepada Allah. Nabi itu akan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai tidurnya pun mereka ingat Allah. Namanya para Nabi. Dan Nabi ini, Nabi Yunus ini, karena melakukan kesalahan, dihukum sama Allah. Sehingga dimakan ikan. Dimakan ikan. Lalu dimakan ikan ada riwayat 3 hari. Ada riwayat lebih dari 3 hari. Di dalam perut ikan. Di dalam perut ikan, di dasar lautan. Dan subhanallah yang 3 hari dalam perut ikan gak mati. Itu kalau riwayat 3 hari. Nah yang riwayat lebih dari 3 hari, subhanallah mati. Dan Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan itu selalu mohon kepada Allah dengan mengatakan, la ilaha illallah subhanaka ini kuntunya, la ilaha illallah subhanaka ini kuntunya. Mungkin itu selalu diulang-ulang sama Nabi. Katanya para malaikat, ya Rab, hadza sawtun ma'ruf min bilad ghariba. Ya Allah, suaranya kenal. Kami mengenalnya ya Allah, tapi dari daerah yang asing. Yang suara itu didengar mungkin dari Mojosari, disuruh, oh, Pak Fulan. Tapi karena didengarnya bukan di Mojosari, kata ngomong Pak Fulan ini ragu-ragu. Kenapa? Posisinya adalah daerahnya, bukan tempatnya. Jadi makanya kita gitu, hadza shawtu ma'ruf min bilad ghariba. Ini suara kami kenal tapi dari tempat yang asing. Sehingga mereka mau ngomong Nabi Yunus takut salah karena bukan daerahnya Nabi Yunus. Nah, ngomong Nabi Yunus juga takut salah karena apa? Suaranya seperti suaranya Nabi Yunus. Akhirnya mereka mengadu kepada Allah. Akhirnya tanya Allah, apa ta'rifu dzalik? Apakah kalian tidak mengetahui siapa itu? tiga kali kecuali diijabai oleh Allah. Kecuali diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau sakit, kalau sakit kita baca ini 40 kali saat sakit, kemudian sakit itu membawa kita kepada kematian. Saat sakit kita membaca 40 kali, sakit itu membawa kita kepada kematian. Ini Allah akan memberikan pahala orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Kemudian kalau sembuh, sembuh dalam keadaan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuahnya ini pun tidak boleh mengaku sakit. Terus Subhanallah, setelah baca itu 40 kali, 1 jam, 2 jam, 5 jam, besoknya mati. Dikasih oleh Allah pahala orang yang mati syahid. Atau Subhanallah sembuh, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Al-Hilman Muhammad bin Salim Hafidh mengajarkan membaca ini La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, diawali dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, sebelum terbitnya fajar 40 kali. Sebelum terbitnya fajar 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Manfaatnya sangat besar. Kemudian dikatakan lagi oleh Rasulullah, wa'lam anna ma akhtha'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhthi'ak. Ketahuilah, yakinilah, anna ma akhtha'ak, sesuatu yang bukan ditentukan untukmu, yang tidak diberikan oleh Allah kepadamu, lam yakun liusibah, tidak akan menimpa, tidak akan kamu dapatkan. Wa ma asabaka, dan apa yang ditentukan oleh Allah untukmu, lam yakun liusibah, tidak akan pernah keliru. Jadi ketentuan Allah yang baik atau yang jelek, kalau sudah ditentukan untuk kita, pasti kita dapatkan, gak mungkin keliru ke yang lainnya. Kita dapatkan sekalipun kita memaksanya untuk mengambilnya, untuk mendapatkannya, gak mungkin. Jadi apapun yang sudah ditentukan oleh Allah, pasti akan kita dapatkan sekalipun kita tidak berusaha dengan sekuatnya. Dan apapun yang tidak ditentukan oleh Allah milik kita, tidak akan pernah kita dapatkan sekalipun kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Jadi gak bisa kita mengambil punyanya orang atau orang mengambil punya kita, gak bisa. Karena itu kalau kita mengetahui hal ini, apapun yang kita dapatkan kita akan mengucapkan Alhamdulillah, apapun yang hilang dari kita, kita pun akan mengucapkan Alhamdulillah. Gak akan bingung, gak akan gelisah, gak akan susah, gak akan dendam atau marah. Kenapa? Ketika hilang kita tahu, oh berarti ini bukan untuk saya. Ketika kita berusaha keras, tapi kok dapat orang lain yang nyantai. Dia dapat orang nyantai, sedangkan ini gak nyantai, tapi gak dapat. Gak dapat, gak perlu marah. Gak perlu, oh itu gak jami-jami. Aku padahal wis ini. Ya jangan santri. Jangan nyalakan orang, jangan menuduh orang, jangan memfitnah orang. Apapun yang ada di atas dunia ini, yang kita dapatkan itu berarti ketentuan yang telah Allah tentukan untuk kita. Apapun yang kita tidak dapatkan itu berarti ketentuan, bukan untuk kita. Jadi apapun, namun itu berdasar yang ditentukan oleh Allah untuk kita, pasti akan kita dapatkan. Dan itu seperti yang pernah kita ceritakan. Ada orang, dua teman yang ribut. Yang satu nyuruh, ayo keluar, sebagainya. Biasanya ngomong enggak, aku sekalipun duduk bakal bisa dapat makan ini itu. Nah, apa kita ini harus ikhtiar dan yang lain sebagainya. Akhirnya yang satu karena dia harus ikhtiar keluar dari rumah. Subhanallah, baru berjalan dari rumahnya ada orang datang ngasih, entah ngasih makanan atau buah atau yang semisalnya. Karena belum jauh dari rumahnya, jadi dia, lihat orang itu harus ikhtiar baru bisa dapat. Saya baru ikhtiar keluar dari rumah sudah dapat. Bangga dia dengan pendapatnya dia. Nggak saja dia apa yang dia dapat dilempar ke temannya yang belum keluar dari rumahnya, yang masih duduk diterima. Nah, lihat, sekalipun aku nggak keluar, sekalipun aku nggak pergi, aku bisa dapat juga. Kenapa? Temannya nggak sampai ke lempar ke dia. Dia nggak pakai keluar. Dia nggak pakai keluar, tidak pakai berdiri dari tempatnya dia mendapatkan. Itu menandakan apa? Apapun yang sudah ditentukan, sekalipun kita nggak keluar dari rumah kita pasti akan bisa mendapatkannya. Sekalipun kita tidak melakukan apa-apa, pasti bisa mendapatkannya. Tapi bukan berarti lah ngomong, usah ngomong tak turun toh ayo ngomong apa ya? Ya tidak. Ya, kita diperintahkan untuk bekerja atau keluar, ya, untuk berusaha. Bukan berarti, wes kita ngomong mending gak usah ngapasak, gak usah buka tubuh, turun tuh ayo ya mari menurut ya, posorat desa Roma. Tapi ada sesuatu itu pasti akan kita dapatkan sekalipun kita tidak usaha. Tapi ada sesuatu gak bisa kita dapatkan kecuali dengan usaha. Tapi yang ditentukan oleh Allah yang kita pasti akan kita dapatkan. Tapi yang tidak ditentukan oleh Allah menjadikan kita gak mungkin kita dapatkan sekalipun kita berusaha dengan keras untuk mendapatkannya. Karena itu di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan kepada Muhammad, "La yusibana, tidak kami dapatkan, tidak kami miliki illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami." Nah, kalau orang sudah meyakini ini, dia kejiwaannya, pikirannya, hatinya akan tenang dan gak akan mungkin ada kesedihan. Seperti para ulia, para ulama, nyantai mereka, gak bingung, gak sumpet, gak gelisah, tenang, gak bingung. Kalau kita kan gak, kita mau punya acara gitu, duit dulu orang bingung. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.